الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أحبتي في الله كون مسلمين والمسلمات وابناء طلبة رحمني ورحمكم الله Kita lanjutkan membaca matan dari kitab Jawami'il Akhbar. Pada pertemuan yang lalu kita telah membacakan hadis yang ke-10. Hadis yang disebutkan oleh Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala rahmatan wasi'atan. Pada hadis ke-10 tersebut beliau membawa hadis tentang keutamaan mengajak kepada kebaikan, di mana ketika kita mengajak manusia menuju jalan yang lurus untuk melakukan kebaikan, melakukan amal saleh, seandainya dia melakukan apa yang kita ajak dia dengannya, maka kita juga akan mendapatkan pahala sebagaimana dia mengerjakannya. Begitu juga sebaliknya, ketika kita mengajak manusia kepada kesesatan, kepada dosa, kemudian dia melakukan dosa tersebut disebabkan ajakan kita, dia mendapatkan dosa, kita yang mengajak juga mendapatkan dosa. Oleh karenanya hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah, maka janganlah malas untuk senantiasa mengajak kaum muslimin kepada kebaikan, mengajak keluarga, orang-orang terdekat kita ke jalan yang lurus, ke dalam pahala-pahala yang telah Allah persiapkan. Jangan malah kita menjadikan diri-diri kita sumber kesesatan yang dengannya anak-anak kita mengikutinya, yang dengan apa yang mereka ikuti mereka mendapatkan dosa, kita pun mendapatkan dosa. Ahabbati fillah wa abna'i talaba rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan malam ini kita lanjutkan hadis yang berikutnya. Hadis yang ke-11. Qala muallif rahimahullah al-hadis al-hadi ashar. Hadis yang ke-11. عن معاوية رضي الله عنه قال dari معاوية رضي الله عنه قال beliau berkata قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم bersabda من يريد الله به خيرا yufaqihu fid din. Barang siapa yuridillahu bihi khairan, yang Allah inginkan kebaikan, yufaqihu fid din, maka Allah akan pahamkan orang tersebut fid din, dalam agamanya. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din, barang siapa yang Allah inginkan kebaikan, maka akan Allah pahamkan orang tersebut permasalahan agama. Muttafaqun alaihi, hadis diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Ahabati fillah wa abna'i talaba rahimani wa rahimakumullah. Hadis yang ke-10, yang ke-11 yang disebutkan oleh Syekh dalam Jawami'il Akhbar adalah hadis yang sering kita dengar. Bahkan mungkin hadis ini telah kita hafal. Hadis ini di dalamnya mengandung anjuran untuk mendalami ilmu agama. Hadis yang mulia ini adalah anjuran untuk mendalami ilmu agama. Hadis yang mulia ini juga terkandung motivasi agar kita tidak bosan dalam menuntut ilmu agama. Ahabbati fillah wa abna'i talaba rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita bacakan apa yang disebutkan oleh Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah terkait penjelasan hadis ini, sebelumnya seperti hadis-hadis yang telah kita lewati sebelumnya, kita akan membacakan sedikit biografi dari sahabat yang mulia Muawiyah yang meriwayatkan hadis yang mulia ini. Hadis yang mulia ini diriwayatkan oleh Abu Abdurrahman, kunyah Muawiyah, Abu Abdurrahman. Muawiyah bin Abi Sufyan. Muawiyah bin Abi Sufyan. Kita bacakan nasab beliau. Agak sedikit panjang karena nasab beliau dari ayahnya bertemu dengan nasab ibunya. Beliau bernama Muawiyah bin Abi Sufyan bin Sakhar bin Harb. Bin Umayyah bin Abdisyam. Muawiyah bin Abi Sufyan bin Sakhar bin Harab bin Umayyah bin Abdisyam. Beliau adalah sahabat Nabi. Ini keutamaan beliau. Keutamaan lainnya, ayahnya juga sahabat Nabi, Abu Sufyan. Terkumpul keutamaan-keutamaan pada diri beliau. Adapun ibunya, ibu beliau bernama Hindun. Hindun, ma'ruf, sahabiyah. Bintu Utbah. Bin Rabi'ah. Bin Abdisyam. Hindun bintu Utbah bin Rabi'ah bin Abdisyam. Bertemu nasab ayah dan ibu beliau pada kakeknya yang bernama Abdusyams. Abdusyams. Abdusyams. Beliau memiliki anak. Ada nama anaknya Rabi'ah. Ada juga nama anaknya Umayyah. Jadi bertemu nasab dari orang tua Muawiyah, Abu Sufyan dan Hindun. Bertemu nasabnya di Abdusyams. Ahabbati fillah rahimakumullah. Sahabat Muawiyah adalah salah satu sahabat Nabi yang banyak dicela, yang banyak dihina. Beliau dihina oleh Rawafid, Rafidah, Syiah. Bersamaan dengan itu, beliau juga dihina, dilecehkan oleh Khawarij. Karenanya para ulama ketika mereka membahas permasalahan akidah, ketika masuk pada pembahasan sahabat Nabi, larangan mencela sahabat Nabi, di awalnya mereka menyebutkan tentang sahabat Nabi secara umum. Larangan mencela sahabat Nabi secara umum. Setelah membahas permasalahan larangan mencela sahabat Nabi secara umum, tidak sedikit dari para ulama kemudian mengkhususkan sahabat yang dilarang untuk mencela. Awalnya tadi umum larangannya, namun kemudian ada yang dikhususkan. Salah satunya Muawiyah. Kenapa demikian dikhususkan beliau? Karena memang banyak kalam-kalam dari Syiah, dari Khawarij yang sangat kotor terhadap beliau yang mulia ini. Salah satu ulama yang menyebutkan tentang pembahasan khusus Muawiyah adalah ulama besar Ibnu Qudamah. Ibnu Qudamah. Ibnu Qudamah. dalam kitab Lum'atil I'tiqad, kitab pembahasan akidah, beliau sebutkan secara khusus sahabat yang mulia ini, Muawiyah. Kata Ibnu Qudamah, wa Muawiyatu khalul mu'minin. Setelah menyebutkan larangan ataupun sanjungan Al-Quran dan Sunnah terhadap sahabat secara umum, beliau menyebutkan keutamaan Muawiyah secara khusus. Ibnu Qudamah, wa Muawiyatu khalul mu'minin, dan Muawiyah khalul mu'minin. Apa arti khal? Parti khal? Paman. Khal, ammun atau khal, am atau khal. Biasa ada orang sebutkan ammi. Ini artinya pamanku, ammun. Ini ada khalun. Kalau am, ammun, ini paman dari pihak laki-laki, ayah. Misalnya kita memiliki orang tua, ini kayaknya bahasa Arab. Kalau bahasa kita, saudara laki-laki dari ayah kita sebut paman, saudara perempuan, saudara dari ibu kita sebut juga paman. Kalau bahasa Arab tidak, saudara laki-laki disebut ammun, saudara perempuan dari pihak perempuan disebut khal. Makanya di sini disebutkan wa Muawiyatu khalul mu'minin, dan Muawiyah adalah pamannya kaum mukminin, pamannya kita semua Muawiyah. Siapa yang tahu kenapa? Dikarenakan Nabi alaihi salatu wassalam menikah dengan saudaranya Muawiyah. Siapa namanya? Siapa? Ahmad? Ummu Habibah. Ummu Habibah Ramlah bintu Abi Sufyan. Ummu Habibah Ramlah bintu Abu Sufyan. Abi Sufyan. Abi Sufyan ada anak. Anak perempuannya namanya Ramlah. Ummu Habibah. Ada juga anaknya namanya Muawiyah. Nabi menikah dengan anak perempuan Abu Sufyan. Makanya Muawiyah termasuk khalul mu'minin, pamannya kaum mu'minin. Keutamaan pertama yang disebutkan Ibnu Qudamah tentang Muawiyah, khalul mu'minin. Yang kedua, wakatibu wahyillahi. Muawiyah katibu wahyillahi, beliau juga penulis wahyu. Keutamaan lainnya yang disebutkan oleh Ibnu Qudamah, penulis wahyu tidak sembarangan. Rasulullah ketika memerintahkan sahabat untuk menulis wahyu-wahyu yang turun kepadanya, tidak semua sahabat diperintahkan, namun orang-orang tertentu. Ini perkara wahyu. Jangankan wahyu kita saja, mungkin ketika kita hendak mengirimkan surat kepada yang lain, tidak sembarangan kita perintahkan orang. Orang tertentu yang kita rasa dia pantas memiliki kapasitas untuk melaksanakannya. Ini Muawiyah diberikan keutamaan oleh Nabi, dipilih oleh Nabi untuk menulis wahyu yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad. Keutamaan disebutkan oleh Ibnu Qudamah. Kemudian yang selanjutnya yang disebutkan oleh Ibnu Qudamah, ahadu khulafail muslimin, beliau Muawiyah termasuk salah satu dari khulafa, pemimpin kaum muslimin. Beliau termasuk raja kaum muslimin, juga merupakan keutamaan bagi beliau. Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah, beliau menjelaskan, mensyarah kalam dari Ibn Qudamah. Kata Syekh Utsaimin, Muawiyah huwa amirul mu'minin, Muawiyah bin Abi Sufyan Sakhr bin Harb, beliau adalah pemimpin kaum mu'minin. Muawiyah bin Abi Sufyan bin Sakhr bin Harb, wulida qabla bi'athah bi khamsi sinin, beliau dilahirkan qabla al-bi'athah, sebelum Nabi diutus, bi khamsi sinin, 5 tahun sebelum Nabi diutus beliau lahir, Muawiyah. Wa aslama 'am al-fath, dan beliau masuk Islam pada tahun terjadinya Fathul Mekkah. Pada tahun terjadinya Fathul Mekkah, pembebasan kota Mekkah. Kapan terjadi? Tahun berapa Hijriah? Ya? 8 Hijriah. Fathul Mekkah terjadi pada 8 Hijriah. Muawiyah, ada yang menyebutkan beliau masuk Islam pada Fathul Mekkah, yakni 8 Hijriah. Waqila aslama ba'dal Hudaybiyah, ada yang menyebutkan beliau Islam setelah perjanjian Hudaybiyah, perjanjian antara kaum muslimin dan kafir Quraisy, perjanjian Hudaybiyah. Dan ini terjadi pada tahun 6 Hijriah, terjadi pada tahun 6 Hijriah. Satu pendapat menyebutkan beliau Islam pada Fathul Mekkah 8 Hijriah, pendapat yang lain menyebutkan beliau Islam setelah perjanjian Hudaybiyah pada tahun 6 Hijriah. Wa katama islamahu, namun beliau menutupi keislamannya. Beliau masuk Islam 6 Hijriah, namun beliau tidak berani secara terang-terangan. Kenapa? Disebutkan dikarenakan beliau takut terhadap ayahnya yang pada saat itu masih kafir. Abu Sufyan pada saat itu masih kafir. Jadi beliau menyembunyikan keislamannya. Kemudian beliau menampakkan pada tahun terjadinya Fathul Mekkah, yakni 8 Hijriah. Kemudian Umar memerintahkan beliau untuk menjadi pemimpin di Syam. Setelah meninggalnya Ali bin Abi Talib, sempat terjadi sedikit perselisihan di antara para sahabat, yang kemudian ditutup pada tahun ke-37 37 Hijriah, tahun perundingan. Setelah meninggalnya Ali bin Abi Thalib, kekhalifahan diambil alih oleh Al-Hasan. Al-Hasan bin Ali, anak dari Ali bin Abi Thalib. Kemudian Al-Hasan ini, beliau karena terjadi perselisihan di antara para sahabat terkait siapa pemimpin kaum muslimin pada saat itu, Al-Hasan pun beliau turun dari jabatannya. Beliau memberikan jabatannya kepada Muawiyah menjadi khalifah setelah Ali bin Abi Thalib. Setelah Ali bin Abi Thalib sempat sebentar dipimpin oleh Al-Hasan, Al-Hasan bin Ali, kemudian selanjutnya Al-Hasan bin Ali memberikan kepemimpinan kepada Muawiyah, dan itu terjadi pada tahun 41 Hijriah. Watufiya fi Rajab, dan beliau meninggal Muawiyah pada bulan Rajab pada tahun ke-60 Hijriyah di usia 78 tahun. Inti yang ingin kita sampaikan, yang ingin disampaikan oleh Syekh Ibnu Utsaimin di sini, yaitu beliau melanjutkan, wa inna ma dzakarahu al muallif wa athna alaihi liraddi ala rawafid alladhi yasubbunahu wa yaqdahuna fihi. Hanya saja muallif, yakni Ibnu Qudamah, ini intinya. Kenapa beliau menyebutkan khusus tentang Muawiyah? Hanya Muawiyah yang beliau sebutkan. Pertama, beliau menyebutkan keumuman para sahabat dilarang untuk mencela. Namun setelahnya beliau sebutkan khusus tentang Muawiyah. Kenapa? Kata Syekh Ibnu Utsaimin, tujuannya adalah untuk memuji Muawiyah, untuk menyanjung Muawiyah, liraddi ala rawafid, agar terbantahkan orang-orang Syiah, orang-orang Rafidhah. Ini tujuan beliau menyebutkan khusus tentang Muawiyah. Ketika Muawiyah dicela oleh Syiah, ketika Muawiyah dicela oleh Khawarij, Ahlu Sunnah, mereka menjadi benteng untuk membela Muawiyah. Salah satunya Ibnu Qudamah. Beliau menyebutkan khusus tentang keutamaan Muawiyah. Tujuannya untuk membantah Rawafid, orang-orang Syiah. Alladzina yasubbunahu, yang orang-orang Syiah mencela Muawiyah. Wa yaqdahuna fihi, dan menghina Muawiyah. Bahkan para ulama menyebutkan, seandainya Muawiyah ini tidak memiliki keutamaan selain menjadi paman Nabi, maka ini sudah cukup. Muawiyah tidak memiliki keutamaan lain. Keutamaannya cuman beliau ini adalah pamannya kaum mukminin, saudaranya istri Nabi. Satu keutamaan ini telah menunjukkan tentang kemuliaan beliau. Namun Ibnu Qudamah menyebutkan keutamaan lainnya yang tidak jauh lebih besar besar daripada keutamaan yang lain. Penulis wahyu, keutamaan yang besar. Pemimpin kaum mukminin, keutamaan yang besar. Berkumpul pada Muawiyah berbagai keutamaan, menunjukkan beliau adalah orang sahabat yang memiliki keutamaan yang luar biasa. Tidak pantas orang mencelanya, tidak pantas orang menghinanya. Bahkan seandainya orang coba untuk mencela beliau, menghinakan beliau, maka yang lebih pantas untuk dihina, dicela adalah orang yang mengatakannya. Dalam Al-Quran Allah sebutkan tentang keutamaan para sahabat secara umum dalam banyak ayatnya. Salah satunya Allah sebutkan dalam surah Al-Hasyr ayat 10, walladzina ja'u min ba'dihim, dan orang yang datang setelah mereka, yakni para sahabat Nabi, yaqulun, orang-orang tersebut berkata, rabbana ighfir lana wa ikhwanina wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Allah sebutkan orang-orang yang datang setelah para sahabat Nabi, mereka mengatakan, wahai Tuhan kami, ampunilah kami. Wali ikhwanina alladhina sabakuna bil iman, dan ampunilah saudara-saudara kami, alladhina sabakuna bil iman, yang mereka telah mendahului kami dalam perkara keimanan. Didoakan oleh orang-orang yang datang setelah masa sahabat Nabi. Apakah Muawiyah tidak masuk? Masuk di dalamnya, keutamaan bagi beliau. Kemudian Allah sebutkan, wala taj'al fi qulubina ghillan lilladzina amanu. Ya Allah, jangan jadikan pada hati-hati kami ghillan lilladzina amanu, rasa benci bagi orang-orang yang beriman. Menunjukkan mereka, salah satunya Muawiyah, adalah orang beriman. Ketika manusia benci, dengki terhadap para sahabat Nabi, tidak terkecuali Muawiyah, maka menunjukkan orang tersebut keimanannya kurang, atau bahkan tidak memiliki keimanan. Dalam ayat yang lain Allah sebutkan dalam surah Al-Fath ayat 29, Muhammadun Rasulullah walladzina ma'ahu ashiddau 'alal kuffar ruhamaa bainahum. Muhammad Rasulullah adalah utusan Allah. Walladzina ma'ahu ashiddau 'alal kuffar, dan yang bersama Nabi ashiddau 'alal kuffar, tegas terhadap orang-orang kufar, termasuk Muawiyah. Ruhamaa bainahum, di antara mereka saling menyayangi, menunjukkan mereka orang-orang beriman. Ayat ini menunjukkan tentang para sahabat, masuk di dalamnya Muawiyah. Dalam hadisnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim dari Abi Sa'id Al-Khudri, Nabi alaihi salatu wasalam menyebutkan, la tasubbu ashabi, jangan pernah kalian mencela sahabat-sahabatku. Muawiyah sahabat Nabi atau bukan? Sahabat Nabi. Bahkan diperintahkan oleh Nabi untuk menulis wahyu. Sahabat mulia, la tasubbu ashabi, jangan kalian cela sahabat-sahabatku, kata Nabi. Falau anna ahadakum anfaqa mithla uhudin dhahaban, kalau seandainya salah seorang dari kalian berinfak Bukan main-main ini. Amalan yang mulia, berinfak. Mithla Uhudin Zahaban. Yang infaknya tersebut sebesar gunung Uhud. Bukan uang, emas. Bayangkan, infak dikeluarkan sebesar gunung Uhud, emas. Ma balagha mudda ahadihim, maka tidak akan mampu melewati sedekahnya para sahabat yang hanya satu genggaman. Apa mereka sedekahkan? Kurma satu mu. Dengan apa yang kita infakkan, emas satu gunung Uhud, itu lebih berharga apa yang mereka infakkan. Bahkan Nabi lanjutkan, setengahnya pun punya mereka masih lebih mulia. Bayangkan gunung Uhud, coba tanyakan kepada yang telah berhaji, kepada yang telah umrah, bagaimana besarnya gunung Uhud. Ada orang yang mencoba untuk berinfak, dan ini enggak mungkin. Orang berinfak sebesar gunung Uhud dan emas, enggak mungkin. Namun Rasul ingin mempermisalkan agar kita berhati-hati dalam menjaga lisan kita membicarakan para sahabat. Ini amalan yang tidak mungkin. Orang berinfak segunung Uhud isinya emas. Kalaupun terjadi ada orang yang berinfak demikian, kalau dibandingkan dengan infaknya para sahabat, tidak ada nilainya yang sebesar gunung Uhud ini. Jangankan satu mud, setengah mud dari infaknya para sahabat sudah kalah infak yang dilakukan oleh orang-orang setelahnya. Menunjukkan kemuliaan mereka, keutamaan para sahabat Nabi, dan termasuk di dalamnya Muawiyah. Makanya berhati-hati. Para ulama menyebutkan tentang hukum mencela para sahabat, mengkhususkan tentang Muawiyah dalam permasalahan akidah, yang tujuannya untuk membantah kelompok-kelompok sesat. Ketika orang-orang sesat menyerang para sahabat, ahlu sunnah berdiri di garda terdepan untuk menjadi pembela para sahabat. Makanya disebutkan tentang larangan mencela para sahabat, dikhususkan salah satunya Muawiyah. Oleh karenanya hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah, ketika kita dapati ada orang-orang yang mencela sahabat Nabi radhiyallahu anhum, maka kita bela. Kita bacakan ayat-ayat, kita bacakan hadis-hadis dari Nabi alaihi salatu wassalam. Karena mereka adalah sahabat Nabi, orang yang memiliki keutamaan. Jangan malah kita diam ketika kita menjumpai orang-orang yang demikian mencela para sahabat Nabi. Coba kita perhatikan para ulama menyebutkan bab-bab khusus tentang larangan hal tersebut. Juga seandainya kita mendapati pada diri anak-anak kita, atau ketika kita menghadiri majelis-majelis ilmu yang di sana menyebutkan mencela para sahabat, ini menunjukkan mereka bukan ahlu sunnah. Ketika kita menghadiri majelis-majelis terkhusus khawarij, khawarij ketika dia mencela tidak se-ekstrim Syiah. Mereka terkadang memiliki isyarat-isyarat latifah, isyarat-isyarat yang lembut, yang tujuannya adalah mencela sahabat. Muawiyah ini, bahkan kita pernah mendengar seorang dosen menyebutkan tentang Muawiyah dan keluarganya. Muawiyah adalah orang yang perutnya buncit, dicela. Anaknya adalah pemabuk, berzina, dia menikah dengan penzina, Hal-hal yang demikian disebutkan tentang anaknya. Tujuannya orang tuanya. Inilah model orang-orang pada saat ini. Mereka mencela para sahabat-sahabat Nabi, menunjukkan mereka bukan ahlu sunnah. Adapun ahlu sunnah, mereka adalah orang-orang yang terdepan dalam menjaga nama-nama baik sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Untuk lanjutannya insyaAllah akan kita bacakan pada pertemuan yang akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Ta'ala subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.